Oke, berhubung hujannya masih tetap berlanjut dan Monata harus tetap berlanjut juga, langsung aja. Saya kita kawono sing kalau di sini. Coba angkat dua jarinya mana dulu Irwis. Hey. Asik. Dilungkas ya, Bos. Ya. Spesial buat bosku tercinta. Terima kasih. Aku gak mau menjadi. luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih bos-bosku tercinta.